pakai uang, sedang kau di sana sendiri berjuang. Ketika jalan lurus tidak lagi terlihat, maka jalan membelok jadi pilihan. Jadi bintang sinetron gak laku, jadi foto model gak laku, jadi pragawati gak laku, jalan cepat makmur jadi pramusahwa. Kejayaan dunia di depan mata, mata yang dipanjiri air mata. Kejayaan dunia di depan mata, mata yang berkaca dan nyaris buta. Model gak laku, jadi pragawati gak laku.